pembicara pertama yang Ustaz Ibrahim Arman bin Amri hafizahullah taala. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz, ana ingin tanya, siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Adakah beliau mengarang kitab-kitab dan apakah betul dia adalah wali dari wali-wali Allah? Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Setelah kita mendengar tadi uraian tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau berdakwah menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah kepada seluruh masyarakat khususnya negeri Najd dan sekitarnya. Maka kita dapati pada abad 12 tersebut di mana sebahagian besar umat Islam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum muslimin yang ada di Irak, mereka menyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kaum muslimin yang berada di Najd, mereka menyembah kubur Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar Al-Khattab yang wafat pada perang Al-Yamamah. Kemudian di Mesir, sebagian kaum muslimin menyembah kuburan Al-Badawi. Kemudian di negeri-negeri yang lain pula, seperti Yaman, disembah kuburan Al-Hadi. Di Karbala, orang-orang Syiah menyembah kuburan Al-Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya dan seterusnya. Maka terkait dengan Syekh Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang disembah oleh sebagian kaum muslimin di negeri Irak, maka secara singkat kita katakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama dari ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Benar akidahnya, lurus dakwahnya, sahih manhajnya, benar agamanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani banyak menghabiskan waktunya untuk pengajaran, mengajarkan kaum muslimin, berada di ta'lim-ta'lim, sehingga beliau bisa kita katakan tidak sempat menulis karya ilmiah atau sangat padat waktu beliau untuk mengajar di majelis-majelis ilmu. Maka dengan demikian tidak kita ketahui, atau lebih khusus saya belum mengetahui terkait dengan karya ilmiah beliau. Maka ini terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang benar akidahnya, benar tauhidnya, benar dakwahnya. Namun setelah beliau wafat, sebagian orang yang tidak paham agama, tidak mengerti hakikat tauhid dan bahaya syirik, menyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka mereka meminta atau berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan meminta kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian inilah kerusakan akidah yang nyata. Kerusakan akidah yang nyata. Mereka menyembah dan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah wafat. Dan betul dikatakan tadi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena akidahnya benar, agamanya lurus. Maka ini terkait dengan, secara singkat, terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Pertanyaan kedua, disajikan untuk Ustaz Badu Salam. Oh, sebentar, ada ziyadah terhadap sedikit tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebutkan biografinya oleh Imam Az-Zahabi dalam Sir Alam Al-Mubalah. Di mana beliau mengatakan, ketika ditanya, dan beliau Az-Zahabi membuahkan sebuah riwayat yang terlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'akidah kepada Syekh, apa akidah engkau wa Syekh? Maka beliau Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, akidah di Sahabah. Akidahku adalah akidah para Sahabah. Yang kedua, memang dilihatkan kepada beliau karomah-karomah. Kata Az-Zahabi ruwiyat anhu hikayat kathirah an karomah. Telah diriwayatkan dari beliau karomah-karomah yang banyak. Aktaruha kecil wakadik. Kebanyakannya adalah bohong dan dusta. Namun memang beliau orang yang saleh. Beliau di atas dari sisi akidah, di atas tidak bahagia. Di antara buku yang beliau tulis adalah Kitab Al-Ghunya. Saya punya buku itu di rumah saya, Rujirin. Di mana beliau pertama membahas tentang keyakinan firqa al-sunnah wal jamaah, di mana beliau membantah Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Ini menunjukkan bahwa beliau selamat akidah di atas akidah al-sunnah wajib. Akan tetapi dari masalah ibadah, beliau lebih banyak condong kepada sufiyah. Makanya, ya beliau itu ada pendapat-pendapat beliau yang seperti yang membolehkan berterkah kepada tasabaruk dengan orang-orang qarihin. Dan ini jelas sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Yang jelas, manusia, ya beliau seorang manusia dan ulama. Termasuk ulama atau muslimin yang namanya ulama dan lepas dari salah. Nah, munculnya wulu yang ada itu adalah dari murid-murid yang kemudian dibesar-besarkanlah Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana ya sudah saya jelaskan tadi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani di al-Aqidah Sahabah. Kalau antum tidak percaya, silakan antum baca buku beliau. Yang beliau tulis yang bernama Al-Ghunya. Itu tegas di sana beliau ya membantah akidah Jabariyah. Beliau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Ustaz Badrul Salam, apakah benar mazhab salaf itu ada? Soalnya tidak ada keterangan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis mazhab salaf itu. Apakah 100, 200, atau 300 tahun sesudah Nabi wafat? Yang aku tahu, ini sebenarnya ya, yang aku tahu mazhab itu ada juga mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tolong dijelaskan ya, Ustaz. Belum kita jawab. Kita harus paham dulu tentang salaf dan apa itu salaf. Agar permasalahannya menjadi lurus. Salaf itu nisbat kepada sahabat tabi'in dan tabi'ut. Ya. Dan kata-kata salaf itu bukan kata-kata yang diada-adakan, Pak. Yang pertama kali mengucapkannya Rasul kita yang mulia dalam riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Di mana beliau berkata kepada Fatimah, "Khairus salaf ana laki." Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Al-Imam Al-Sa'i sebagai seorang tabi'in, beliau berkata apa? Alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas. Peganglah sikap-sikap salaf walaupun orang-orang itu mencemooh kalian, menolak kalian. Salaf yang dimaksud oleh Imam Al-Sa'i itu adalah sahabat tabi'in sebelum munculnya mazhab yang empat. Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Di mana mazhab yang empat ini itu Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Semua akidahnya di atas akidah salafiyah. Akidah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mungkin permasalahan ini antum yang nanya tersebut baru dengar sekarang. Jangan menghukumi sesuatu dengan pendengaran sekarang. Pelajari dulu oleh antum. Bahkan ini mau dengar ini. Jangan-jangan ini sesat. Atau jangan-jangan ente yang gak paham. Jangan kita memahami sesuatu langsung oleh tanggung. Saya tahu bertahun ini cuma empat. Tidak ada mazhab salaf. Tidak lupa. Ya. Kata-kata salaf itu sudah diucapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Sebelum munculnya imam yang empat itu. Ya. Jadi kita harus pahami dulu. Baca dulu literaturnya baik-baik. Ya, baca kitab-kitab ulama. Dari situ baru Anda boleh bicara. Ya. Ini. Silakan antum ya kitab-kitab para ulama. Imam Al-Zahabi ketika menyebutkan tentang Ibnu Rabi' Imam Al-Zahabi, beliau berkata, لم يدخل دار حسني في علم الكلام بل كان الثلاثيا. Tapi Imam Az-Zahabi yang hidup pada tahun 700 yang lebih mungkin ya, Ad-Darqutni tidak pernah sama sekali masuk dalam ilmu kalam, bahkan beliau adalah salafi. Jadi masalahnya siapa yang salah, saya atau ya, yang mengaku dirinya mengatakan mazhab salah, atau karena kekurangan ilmu kita? Maka dari itulah, coba kita pelajari dulu. Apa yang ini? Ini saja. Pertanyaan ketiga, masih ditujukan untuk Ustaz Badrul, maksudnya biar pengoper mic nggak keteter bolak-balik gitu ya. Jadi tiga Ustaz Arman, tiga Ustaz Badrul. Ketiga untuk Ustaz Badrul, bagaimana mensikapi sorotan masyarakat terhadap keberadaan Salafiyah yang dianggap oleh sebagian masyarakat disebut sebagai golongan Wahabiyah? Tolong jawab Ustaz. Sikap kita adalah bersabar. Sebab ya, untuk merubah masyarakat yang jahil dan awam tidak mudah. Itu waktu. Tidak bisa mencak-mencak, enak saja saya wawati. Tidak bisa. Coba dengan hikmah. Kalau antum dituduh sebagai Wahabiyah sesat, tanya kepada yang menuduh, Pak, wah ini saya tahu, Wahabi itu ke apa sih? Yang lain, yang menuduh sendiri, aneh nggak tahu kepada Wahabi apa ya? Ya sesat. Aneh. Yes. Maka kita jelaskan secara baik-baik kalau bisa, ketika kita menjelaskan dakwah kepada manusia, jangan dulu kita membawa ya nama-nama yang membuat mereka lari. Jelaskan ini nih, ya yuk kita baca yuk sebuah kitab bagus deh. Tuh, namanya Retromente. Ini. Kok bener ya? Tahu nggak bener buku itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang katakan ente itu Wahabi. Sikap kita sabar. Ya jangan kita membalas tuduhan dengan tuduhan. Orang awam ya ya kalau kita kerasin tambah keras. Makanya sifat ibadur rahman apa? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, apa ibadur rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan hati, dan apabila orang-orang jahil itu menghadap bicara ya dengan kata-kata yang tidak enak, ya balas dengan keselamatan. Balas dengan keselamatan. Ya. Kita kata, Allah ya Islam azam ya Allah, jangankan kita. Para Nabi, Nabi Muhammad itu apa? Tukang sihir, penyair, orbil, dan yang lain. Apa sikap beliau? Sabar. Sambil terus berdakwah. Jadi untuk ya kita lari dari tuduhan tidak mungkin, mustahil. Ini kewajiban kita sabar. Terus sambil menjelaskan kepada umat ini tentang hakikat dakwah yang hak. Pertanyaan berikutnya keempat ditujukan untuk Ustaz Arman bin Amri. Bagaimana dampaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang dirasakan di masyarakat Indonesia? Dan bagaimana pro atau kontranya di Indonesia di saat menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala? Terkait dengan dakwah salaf di negeri ini, seperti tadi telah disyaratkan bahwa sebenarnya dakwah salaf sudah lama ada di negeri ini. Terbukti tadi dari pejuang Islam di negeri ini, yakni Imam Bonjol dan yang lainnya. Maka mereka berjasa dalam menebarkan dan menyebarkan dakwah salaf di negeri ini. Namun karena tantangan ketika itu sangatlah besar. Karena kita ketahui bahwa orang-orang Islam yang masuk ke negeri ini dari berbagai macam kalangan dan akidah. Ya, masuk sufinya, masuk ininya, itunya, dan lain sebagainya. Dari dakwah-dakwah yang menyimpang. Maka, terkait dengan dakwah salaf di negeri ini, jelas-jelas dakwah yang mendapatkan tantangan besar. Mendapatkan tantangan besar. Namun, sebetulnya, banyak orang mengetahui bahwa penduduk negeri ini adalah penduduk yang bisa menerima Islam yang sebenarnya. Bisa menerima Islam yang sebenarnya, karena umumnya penduduk dari negeri ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Ramah, ya, dan sifat-sifat atau akhlak-akhlak baik lainnya. Maka tinggal kita mensiasati bagaimana dakwah yang benar ini dapat tersebar, dapat diketahui oleh kaum muslimin. Maka tinggal penyebaran dan keterangan yang kita sampaikan kepada mereka agar mereka memahami dakwah salaf ini. Dan sudah pasti seperti tadi yang dijelaskan bahwa dalam dakwah ini pasti ada pro dan kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan ini merupakan sunnatullah yang berlaku di muka bumi ini. Selama di dunia ini masih ada syaitan, syaitanul insi wal jinni, maka sudah pasti dalam dakwah ini pun ada yang menolaknya, ada yang tidak suka, bahkan ada yang mengusir orang-orang yang berdakwah pada dakwah yang benar, dan berbagai perbuatan yang mereka tujukan kepada ad-du'at al-mukhlisin, ad-du'at al-muwahidin, da'i-da'i yang ikhlas, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, di mana mereka mendapatkan rintangan, tantangan, bahkan jiwa-jiwa mereka pun menjadi taruhan dalam dakwah Islam ini. Jiwa-jiwa mereka menjadi taruhan dalam dakwah Islam ini. Maka dengan demikian, inilah yang kita lihat di negeri ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, dakwah salaf ini merebak. Alhamdulillah, dakwah salaf ini menyebar di negeri ini. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya, tersebar dakwah salaf ini. Dan ini yang membuat gerah para hizbiyyin, yang membuat gerah para hizbiyyin dalam hal ini. Maka ini merupakan nikmat yang Allah berikan atas mereka yang berusaha berada pada jalan yang benar. Sehingga kita ingat dengan hadis Nabi SAW yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada pada umat ini kelompok manusia yang menampakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka atau tidak akan berdampak kepada mereka, yakni celaan orang-orang atau yang misalnya yang tujukan kepada mereka. Tetap dakwah ini akan terus berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka hendaknya kita bersabar dan mengambil hikmah atau siasat dalam berdakwah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, terutama kepada orang tua atau keluarga dekat, baru kepada yang lain. Maka sekali lagi, inilah yang terkait dengan dakwah yang harus disebarkan, dakwah yang hak ini harus disebarkan di negeri ini. Maka dengan demikian, insya Allah, lambat laun negeri ini, masyarakat di negeri ini akan mengerti dakwah salaf yang sebenarnya. Jadi bukan salafiyah kempalan yang ada dan beredar atau menyebar di negeri ini, yang bisa kita lihat bahwa hanya berlabelkan salafiyah, namun sebenarnya bukanlah ajaran salaf yang diajarkan di dalamnya. Kita lihat, ya, kita lihat berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang menamakan diri dengan salafiyah, maka sebenarnya jauh dari salafus salih, jauh dari apa yang dipahami oleh para salafus salih. radhiyallahu anhum ajma'in. Pertanyaan berikutnya masih untuk Ustaz Arman. Apakah para asraf yang menguasai Makkah dan Madinah pada abad 12 Hijriah sama dengan para habaib di abad ini? Terkait dengan asraf yang bermakna orang-orang mulia, iya, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi, sama halnya dengan habaib atau para hadis yang berada di negeri ini. Maka kita lihat dari sisi akidah mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang, membiarkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri-diri mereka sendiri, dan juga mereka di bawah kekuasaan Turki Utsmani ketika itu dengan wakilnya yang berada di Mesir pada saat itu. Maka asraf yang ada di Hijaz, Mekah dan Madinah, demikian keadaan mereka, rusak dari si agama, membiarkan kesyirikan muncul di mana-mana, kemudian bid'ah-bid'ah tersebar di mana-mana, di negeri Mekah, di negeri Madinah, bahkan seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa kubur Nabi Muhammad SAW di Tawafi, dijadikan tempat tawaf oleh sebagian kaum muslimin, dan mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Kubur-kubur dibangun, kemudian disembah, kemudian penghuni kubur dimintai. Maka ini jelas merupakan perbuatan syirik yang ada di Hijaz, dan itu dibiarkan begitu saja oleh asraf. Maka dengan demikian inilah yang terkait dengan asraf. Tidak ada bedanya dengan habaib yang ada di negeri ini, yang kebanyakan mereka adalah imma larinya ke sufi atau tasawuf, atau ada di antara mereka yang terimbas dengan akidah Syiah, akidah Syiah atau Rafidhah. Maka yang jelas bahwa para asraf ini mereka jelas-jelas rusak akidahnya, dan kita ketahui bahwa dalam satu abad saja, diterangkan oleh ahli ilmu, dalam satu abad saja di Hijaz sudah berganti sekitar 30-an asraf berganti berkuasa, karena jelas keadaan politik yang tidak menentu ketika itu dan hal-hal lain yang tidak menunjang ketika itu. Maka inilah yang kita lihat pada al-asraf, al-asraf yang ada di Hijaz, negeri Mekah dan Madinah ketika itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya giliran Ustaz Abu Yahya Badusalam radhiyallahu taala. Kaum Wahabi telah melakukan pembangkangan kepada kekhilafahan Utsmaniyah yang sah dengan bantuan Inggris. Kaum Wahabi telah melakukan pembangkangan kepada kekhilafahan Utsmaniyah yang sah dengan bantuan Inggris. Ini sangat bertentangan dengan surat An-Nisa ayat ke 59. Tolong dia bantu Ustaz. Iya, tampaknya yang bertanya tadi tidak hadir dari awal. Tadi sudah kita bahas bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali tidak membangkang kepada khilafah Utsmani. Pertama, bahwa Najd pada waktu itu bukan di bawah kekuatan Utsmaniyah. Dan Syekh Muhammad bin Awahab membentuk daulah dari Najd itu. Sebagainya dikatakan bahwa bagaimana akan dikatakan bahwa beliau membangkang. Karena pada waktu itu Najd tidak di bawah kekuatan Utsmaniyah sama sekali. Yang kedua, bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ya Muhammad bin Saud, mungkin pula yang lainnya, mereka yang mengadakan amar ma'ruf nahi munkar untuk memberantas kesyirikan, berbagai macam bid'ah dan khurafat yang didiamkan oleh khilafah Utsmaniyah. Dan orang yang mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan kepada manusia tentang hakikat tauhid dan syirik, bahaya kesyirikan, bagaimana akan disebut bahwa dia bisa membangkang? Abadan. Yang ketiga, bahwa khilafah Utsmaniyah adalah sebuah khilafah yang sangat membantu kesyirikan, menghidupkan berbagai macam kesyirikan, kuburan-kuburan dipelihara. Ya. Dan beliau telah menyampaikan Syekh Muhammad bin Wahhab dan teman-temannya dan para ulama di waktu itu, mengirim surat-surat ya ke apa Fathat Rasha dan yang lainnya yang merupakan pemimpin daripada Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu, ya tentang haramnya apa tawassul kepada orang-orang yang terhormati dan yang lain. Makanya ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi ya perkataan mereka yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad bin Wahab membangkang kepada Khilafah Utsmaniyah adalah perkataan yang tidak benar. Ya, tidak benar, dan bahkan saya katakan dia tidak tahu tentang sejarah yang sebenarnya. Nah, ini pertanyaan dari Abu Hanan yang kedua. Sikap Wahabi yang menentang kekhilafahan Utsmaniyah bertolak belakang dengan sikap tidak berani mengkritik terhadap penguasa sekuler. Dalilnya kalimatul had inda sultanin jair, yakni sultama-tama apa perkataan yang hak adalah mengatakan yang hak terhadap penguasa yang zalim. Mohon jawaban dan tanggapan Ustaz terhadap pertanyaan. Saya justru ingin bertanya kepada yang nanya tadi. Anda sudah belum mempelajari tentang sejarah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Sampai Anda berani menuduh bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum menegakkan hujjah kepada ya khalifah kekhilafan Utsmaniyah? Sudah belum? Kalau Anda belum mempelajari, jangan dulu Anda menuduh. Karena sudah saya sebutkan tadi, barang siapa yang menuduh saudaranya padahal tidak ada pada dirinya, maka Allah akan berikan kepadanya tempat tinggal dari nanah dan darah penduduk api neraka sampai dia rujuk dari perkataan itu. Hati-hati ya. Dan telah dia disebutkan dalam kitab-kitab beliau ini, ya, risalah-risalah yang menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menegakkan hujjah dan menyampaikan nasihat kepada kekhilafan Utsmaniyah pada waktu itu. Namun ditolak, diantaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, di mana beliau yang kemudian dipanggil oleh Mas'ud Pasha pada waktu itu, ya, yang kemudian dia dibunuh, dibawa ke kuburan, kemudian ditembak. Di hadapan Sultan itu, Syekh Sulaiman terus sikap Taisir al-Aziz al-Hamid menjelaskan kepada Khalifah Utsmaniyah pada waktu itu tentang akidah yang tapi karena waktu itu Khalifah tersebut tidak mau menerima. Bahkan kemudian Syekh Sulaiman itu dibunuh, dibawa ke kuburan sebelum ditembak. Makanya saya aneh orang-orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab ya dan murid-muridnya tidak menegakkan hujjah. Ini dari mana asal antum? Ya. Ketidaktahuan antum jangan dijadikan sebagai hukum. Ketidaktahuan antum jangan dijadikan alat untuk menuduh. Pelajari dulu yang benar. Kalau antum sudah pelajari sejak beliau dalam jelas bukti-buktinya, baru antum boleh bicara. Nah, ini jadi sebuah kesalahan fatal ya. Jadi, terkadang orang awam merasa dirinya pinter, akhirnya langsung menghukumi, tidak melaksanakan hadis kalimatul fakih dan sultan syair di abdul syihad. Siapa? Kata siapa itu? Sudah belum belajar ini. Para raja yang kemudian dibawa yang ke Mesir, kemudian digantung, dibunuh dan lain-lain. Ya, itu merupakan saksi nyata yang menunjukkan bahwa mereka telah menegakkan dakwah yang hak. Pertanyaan berikutnya masih ditujukan untuk Ustaz Badu Salam. Apakah ada hubungannya dakwahnya Sin 9 atau Wali Songo, utusan kerajaan Utsmaniyah ke Indonesia, dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala? Ya, si masalah Wali Songo, masalahnya kita tidak pernah mendapatkan bukti yang otentik. Mereka tidak pernah meninggalkan, tidak pula ada peninggalan buku yang mereka tulis tentang akidah mereka. Tidak pula ada sanad-sanad yang sahih sampai mereka. Yang ada cuma qil wa qal, katanya. Dan ini tidak bisa dijadikan hujjah ataupun bukti untuk menghukumi bagaimana akidah mereka. Jadi ya, saya tidak bisa jawab. Ya, kewajiban kita khusnudzon saja bahwa mereka adalah orang yang saleh insyaallah. Karena masalahnya belum sampai kepada kita bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu salah atau mereka itu benar. yang ada adalah hikayat-hikayat-hikayat dari bulan bin bulan kata yang sahur sepuh. Kata orang tua dulu. Tidak ada bukti yang nyata. Karena tidak ada bukti yang nyata yang menunjukkan mereka tepat, tidak pula, ya kita kembalikan bahwa apa nih seorang muslim itu hadir. Mana? Mereka adalah para insya Allah orang-orang wali, orang-orang yang salihin. Adapun masalah sejarah mereka tidak ada bukti yang otentik. Itu tidak bisa kita jawab. Untuk sekarang mempunyai pengetahuan tentang masalah ini. Pertanyaan berikutnya. Akuan tambahan jawaban dari Ustaz Arman terhadap pertanyaan yang tadi. Ada sedikit tambahan berkait dengan pertanyaan sebelumnya ini, yakni apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan dakwah yang keluar dari kekhilafahan Turki Utsmani? Maka di sini ada atau dalam kitab Aqidatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Salafiyah yang ditulis oleh Dr. Salih Al-Ubud Hafizahullah, mantan rektor Jami Islamiyah, pada halaman 41 jilid pertama disebutkan ada undang-undang kerajaan Turki Utsmani atau dalam bahasa Arabnya adalah Qawanin Al-Utsman Fima Yadammanuhu Daftar Diwan. Jadi pada undang-undang ini disebutkan wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Maka dijelaskan dalam undang-undang yang ditulis oleh Yamin Ali Afendi dan beliau sebagai Amin Lidaktar Al-Khaqani pada tahun 1018 Hijriah atau tahun 1690 Masehi, maka dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa منذ awal القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى 32 إيالة منها 14 إيالة عربية وبلاد نجد ليست منها. Dijelaskan pada awal abad ke-11 Hijriah bahwa kerajaan Turki Utsmani memiliki 32 wilayah kekuasaan. 32 wilayah kekuasaan. Dan 14 diantaranya adalah wilayah Arab. Wilayah-wilayah Arab. Kemudian dijelaskan di sini, وَبِلَادُ لَجْدْ لَيْسَتْ مِنْهَا. Adapun negeri Najd tidak termasuk dari 14 wilayah yang disebutkan dalam undang-undang kerajaan Turki Utsmani. Maka jelas-jelas bahwa kekuasaan Turki Utsmani tidak sampai kepada negeri Najd. Mungkin di antara faktornya tadi telah disyaratkan bahwa negeri Najd adalah negeri yang gersang, tandus, tidak memiliki apa-apa. Maka kerajaan Turki Utsmani tidak melirik negeri yang tandus atau tidak tertarik dengan negeri seperti itu. Maka ini di antara faktornya dari faktor-faktor yang lain. Maka dengan demikian bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah dakwah yang menentang kekuasaan Turki Utsmani. Justru sebenarnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai penopang dan kalau kita lihat sebenarnya untuk memperbaiki citra kerajaan Turki Utsmani. Karena kerajaan Turki Utsmani seperti tadi telah dijelaskan bahwa kerajaan Turki Utsmani itu mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum saja. Maka guna meningkatkan atau guna memperbaiki nama baik atau citra Turki Utsmani, maka dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya yakni memperbaiki citra Turki Utsmani terlebih-lebih ketika dakwah beliau sudah sampai ke Hijaz, membersihkan negeri Hijaz dari kesyirikan, membersihkan negeri Hijaz dari bid'ah-bid'ah dan seterusnya, maka sama sekali tidak menentang kekuatan yakni kerajaan Turki Utsmani dalam hal ini. Namun orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki terhadap dakwah Syekh, mereka memberikan isu-isu, memberikan fitnah-fitnah kepada penguasa Turki Utsmani ketika itu, kepada raja Turki Utsmani ketika itu. dan juga ditopang oleh yang lainnya yang jelas-jelas tidak senang dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dikirimlah pasukan dari Mesir sebagai perwakilan Kerajaan Turki Utsmani untuk menghancurkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Namun dengan demikian, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai dakwah beliau, maka dakwah yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersama penguasa Dhi'iyah Al-Amir Muhammad bin Saud, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi kejayaannya. Kembalikan lagi kejayaannya pada kerajaan Turki, kerajaan Saudi yang kedua. Kemudian setelah itu ada peperangan atau pecah dari keluarga Al-Suud ini. Kemudian Allah takdirkan kembali kejayaan bagi kerajaan Saudi. Maka muncullah yakni kekuatan yang ketiga, yakni kerajaan Saudi yang ketiga yang dibangun oleh raja yang mulia Abdul Aziz Al-Saud rahimahullah. Maka dengan demikian, inilah yang terkait dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah nadwah atau seminar yang diadakan di Jamiah Islamiyah, di antara pembicaranya adalah ketika itu rektor dari Jamiah Islamiyah, Dr. Salih Ubud, di antara pembicaraan beliau tentang tema yang diangkat, yakni usaha-usaha Raja Abdul Aziz untuk menyebarkan akidah salaf di Jazirah Arab, maka disebutkan oleh beliau bahwa suatu ketika Raja Abdul Aziz, pendiri Kerajaan Saudi Arabia yang ketiga, ketika melaksanakan tawaf di Ka'bah, kemudian berdoa di Multazam, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya ini didengar oleh pengawalnya, dan pengawalnya lah yang menukilkan doa Raja Abdul Aziz. Apa doanya? Dalam doanya Raja Abdul Aziz berkata kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika Engkau meridhai negeri ini, jika Engkau meridhai langkah-langkah kami, jika Engkau meridhai dakwah kami, maka tetapkanlah kerajaan ini pada generasi-generasiku, pada keturunan-keturunanku, pada keturunan-keturunan beliau, yakni Raja Abdul Aziz rahimahullah ta'ala." Maka dalam hal ini kita lihat, mungkin bisa kita katakan, satu-satunya negeri Islam, satu-satunya negeri Islam yang jelas-jelas menerapkan hukum Islam, menerapkan hukum Islam hampir keseluruhannya adalah yakni Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia, maka ini merupakan keberkahan atau imbas dari keberkahan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka sekali lagi inilah terkait dengan jawaban dari atau tambahan jawaban dari apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Fadhil Salah. Sebelum kita akhiri acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Ustaz Badrul mungkin akan menyampaikan kesimpulan dari kesimpulan pamungkas sebagai sesi tanya jawab dalam kesempatan yang berbahagia. Jadi kesimpulan yang buat Islam bahwa yang pertama, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah mubarakah. Dakwah dalam rangka tajdid, memperbaharui agama ini yang telah dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang berupa kesyirikan dan bid'ah. Kesimpulan yang kedua, bahwasannya orang-orang yang tidak menyukai dakwah beliau berusaha untuk menisbatkan beliau kepada firqah-firqah yang memang ada, ya, tapi serupa, berupa Wahabiyah. Dan bahwasannya Wahabiyah itu adalah firqah sesat yang muncul di awal di abad tahun 100 Hijri di Afrika Utara yang di bawah kepemimpinan Abdullah bin Abdurrahman bin Bustum yang dikenal sebagai dakwah Wahabiyah, yang kemudian jadi dianggap oleh para ulama pada waktu itu sebagai dakwah yang tetap. Ya. Yang ketiga, bahwasanya para ulama semua bersepakat, maksudnya ulama-ulama yang ada dari sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semua memuji dakwah beliau. Seperti Al-Imam Syaukani, Al-Imam Al-Qan'ani, menulis kitab Fathul Salam, demikian pula Muhammad Sajid Baytar, ya, dari Syam, dan demikian pula Al-Imam Al-Alusi, ya, semua memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan bahwasannya semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau adalah semua kebohongan yang nyata, tidak berdasarkan dan tidak berasaskan kepada bukti yang otentik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya, sebagai kesimpulan akhirnya. Ikhwan wa akhwat wal muslimin amah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi pembahasan ilmiah.